Soi-soi, zaman-zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Kenapa nih gua kendangnya bergeden? Tue-tue gak mundur tambah maju. Coba cak, saat ini kita tak jajal sampean bergeden iso. Saya aku nyobjal, nyanyi-nyanyi, ayo coba nyanyi gelang soko. Mau bergeden iso, nek gelang soko terang iso nih. Gelang soko mas. Bingle, bingle, bingle. Saya coba kalau nanti gepeng ini ditabung. Bengong biasa ambil kawat tak niki kali lambengan. Lo niku nge? Ciro, cilu nge? Ngono. Aku nih digulit terus tambah salah terus lagi kira. Napa? Nem, nem, nem, nem, nem. Uwe ta, nem, nem, nem. Uwe ta, pak dewa. Tuh, nem, nem, nem, nem. Yale, yale, atu gelang soko, atu lena neta kalena, atu koneng le, atu koneng, pane sema selaren ga, pane sema enga bulan, bulan nabangka, lemma belet, yale, yale, atu gelang. Gak nyambut guys soal istirahat. Nyale, nyale, aku gelang toko. Ape bule gendetot hape. Gendetan somle, gendetan trung. Mon etalan, mada aton. Mon etalan, kacung na posang. Cep-cep dong sekil ngangkat deh dong siling remolaan malian. Duh, lo nek jelak. Eh, sepa pak. Pancen nih bapak sito ibu kayak dian kok. Nek ketok aku koyok-koyok dikremus bener deh. Saking wat. Tak iso deh, setrumi mati boleh. Saken tapi ngoten dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijet tidake nggih purun mawon. Napa male sak niki niki sepi job. Pun padhe posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Marine wong job sepi, cakar tolong mboten ngejak, napa mboten ngejak. Daftar ten TKW kula. Waduh, langsung dapat panggilan Marlena. Untuk ke Arab Saudi, waduh. Kulon pun bayang, waduh, nang Arab cek legoni, dek. Enak nyambut gawe teng mriko dek duwe akeh. Jenenge wong wis Arab Saudi wah nyambut gawe lega jane dek. Pas kula nyambut gawe teng mriko enten sak wulan pun kula tumut juragan sugih kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumut teng kebon binatang. Biasane nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kaya panganan kacang ditampani. Bajul dikei daging dimplok niku mboten. Kula teng gene macam tak kei daging dek njeratan kula soge, sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macam tak uncali sak kilo plok. Tenang saja macane. Diambu segak dek didelok to. Mek dipecicili sing jenenge daging dek kelateli ngono. Apa o macane iki loro wek ya aku. Wis ngale male juragan kula teng gene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali telung kilo blok. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tibake kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebon binatang teng gene Arab Saudi niku kewane melok poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula ngoten pas riyoyo. Riyoyo niku jenenge jerakan kula soge nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londo ni sito. Enten bir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dicekel dicetet cepas. Saged buka dhewe kula nggih. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing layani. Kunti wong Jepang. Cekocok, dicokocok, pun coblok aku tuh be. Duku gak putul untune dek. Kenti wong Korea, sao cepet, disparate, hah, langsung digelok, gelok, gelok, gelok. Terus kula ditawani kali jalan, enak. Kalau orang Indonesia, ya apa nakon? Oh, gampang. Kula iling-iling aja jini wong Indonesia. Botol kula cekocok. Langsung kula angkat, kula cokot. Klok klok klok klok botole klok kries kries kries klo mama klo lek bengong sing wong-wong niku senenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus nah kok dikremus nah lho niki kula eling-eling aja jine wong Indonesia kula lak turunane Ponorogo Jalan Tepang dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling wah sudah orang luar negeri niku bingung nek ngono wong Indonesia ku sakti-sakti rek botol iso dipangan ngene. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas ya kira. Sepi babas mlaku sih. Ah kepeduk bebek. Bebek. Ela, peno iku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking pole lemune iki ta. Enggak, karep punya jokno rada kagok-kagok titik cek adu bebek boleh bebek. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang opo? Sak kelang. Atan sak kelangkong iku. Apa jare sepure kok wis bebek? Aduh. Mentak pangapura, kepurana boy be, dah iyo. Bukan mentak pangapura tu. Pangapura apa be? Oh pura tang. Pangapura, pangapura. Oh, tu pangapura tu. Leh, matur sekelangkong ku, matur nuwun. Okay. Yo, saya isah dedek, kau apa? Apa dek kata dek pernah dek? Tak rungok nanti kau dan pernah mang nyanyi nyanyi. Perasa aku ambek ngedep ngedep buah buahan, tidak lu mundur buih lah apa. Kerja bakti lo dek penuh gak harus lagi lanang wedok kerja bakti ngundur nobok eh gak apa gak ngelok-ngelok pokok sing kuat lah kulon kita masuk kuat dek tapi nyambut gaya lah gak saru orang-orang lah sumpah ya oh kesel iya kesemenan pamannya apa kabar biasa tetap anu pamannya penuh ibu no kok rupanya tambah sesek sesek apa nih telono nih tambah lemu lo lo jodoh nih kok telono nih kayak ngangkat-ngangkat jambu kakean lo kaya jadi sopo saya tuh membel pendek sama ini penuh penuh gitu ya nyambut jalan ini aku jenengnya dile malam dile sopo? Ini dia adikku Marlena yang tersayang jenengmu saya Marlena Satuka jadi. Iku gak maksud aku bingung loh Satuka gak jenengnya Jawa ada maksudnya maksud apa itu? Satu-satunya kekasih oh anak-anaknya aduh iya. Oh satu kaiku satu-satunya kakak C. Mulane ajalah nyambut gawe ya. Kok nglungker ae. Marane sak ana banyu wedang, ya terenggeling. Wah, meniko kulan apa? Ya ana dolek-dolek. Pamane penak tak kon nunggu dagangan, aku dolek kulaan. Don wong-wong delok kabeh pating grinti penak jogetan. Nang mesine lah ana wangi. Lah iki sampe kecemplung nang Kalen kuno ya, kakak perlu. Lah, pesen lho lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngono gambange wong cek enake lir-lir. Iya. Malah nyambut gawe malian. Ya nyambut gawe seneng-seneng, seneng-seneng tok kak nyambut gawe ya apa. Lah nyambut gawe tok kak seneng-seneng ya geles tuwa. Iya bener bener. Pamanku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok. Seneng-seneng tok. Mesti gak mangan guyu ae. Apa? Mangkane bengi-bengi tengah wengi digugah aku dijak guyon tok ae. Iya. Ono ae wis ta. Macem-macem aku nek gak bengi titik-titik. Tapi bener dayanane paman iki tadi takonono apa Mas? Dayan sampe ojo celuk cak, celuk emas. Ku gelek celuk cak biyen niku. Wis bosen celuk emas. Ya Mas saiki aku nyeluk emas. Iya. Oh gak matuk papa malan cocok kaya ini. Papa baseman ngono ya. Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasae. Biyen ku dayanane rujak. Dayanane rujak. Iya rujak-rujak nu doyan. Panganane rujak seneng deh. Seneng rujak. Rujak cengur. Eh, bebek, bebek, cengur panjenengan. Bebek, bebek. Lah nek wong njok menur dak cengur. Kok kena didupai. Kok panjenengan pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae. Senengane kedien panjenengan. Anu, Bek, aja kesusu balik sik. Anu apa? Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen yo. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama. Wis aja atik balen-balen iki jaman biyen, arek gak kanu karuan ae peno iku lho. Jamane jerakan jambu sing jambune torok iki gak lewat kanjang. Iya. Makane tak rewangi aduh sampe gak kanu karuan untung dikukup pamane peno. Yo gak apa-apa padha ae yo. Yo yo seje lho, pamane peno koyo ngono peno koyo ngene. Si ana hubungan pamilih tadi yo padha ae Pak ya. Iya. Dadi aku ayo anu kok sik tarik sik duwe rengereng mana situ sik. Oh nek ngrengeng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku. Eh, pian pernah iku kula nduk ndirengeng-rengeng kok akeh. Tak rumor-rumorno nduk ndi-ndi digrobak ae. Makane bener lo dhewe iku ya. Lah sik no bali papan aku rono jare mari teko kono. rambut pendek ireng dawa tapi jempol deh pinter humor gandeng aku cah iki sapa wong Marlena aja wong Madura awan bengi cah ketok mata nek wis manggung pergi cucarawa. Pikir-pikir, yo cek gak pantas eh. Upomo tadi, aku izin dewe. Aku buru, kono cek lamun. Dino minggu, aku andal lontong. Lu cek bareng paman paskong. Di kuyo-kuyo, uang ono ebong. Koyo limbo gandeng buta terong. Ngene keponakan gak wani mbek ngene. Kok niku panjenengan sik dendam ta lo? Cairan penoyo nyinggung aku ngono. Tapi ku mau kenemenen lo penoyo ku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati. Ya sepurane mbek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing. Ya gak apa-apa panjenengane cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok. Eh sing penting saiki aja katik geger-geger masalah biyen-biyen iki mang lak kanggo ngiling-iling apa nostalgia. Nostalgik. Nostalgik ya wes. Jadi wong nek nggone Madura iku bahasa Portugis nostalgia itu. Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku? Ono gike iku apa? Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger dadi sing sabar ngomong arek iku ya. Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku. Paman sing angel ya. Ku angel adenane. Aduh cerewet lho masalah lho. Iku wis kadung watuk angel adenane. Nek iku kadian menyang delono watuk ta lho. Enggak ya selari tadi bujuk penuh kakek ngangkat jambu ngangkat salak ngangkat apa poh barang itu aku nek tak eling-eling lo nek dipikir oleh pijan itu jari ini elek ya wong wedok kan no ajini iya nek tapi nek delok pamane penuh pesukur nyakup ngono ya ya apa rasanya itu kak enggak aku ditantani ngandiri susu lak jejek dewe tak ya. Tadi pun aku tuh sabar, awalnya ni uang bebuja ni kadang-kadang sing lanang cerewet. Oh, sok telung dino bisa ni ku jamu ni telung ya. Tapi ojo main tu uang angkat itu dino tet. Angkat iso apa doh. Lo angkat banyu, angkat jambu. Takkan ni kibat ini seminggu kau nol lima ngeu telung dino ditarik telung ngeu. Tapi kadung tadi bucu ya apa mana? Gak usah kadek gagar gagar. Iku lah alian akik sok taiku jerakan. Kakek akik deh, gak kuat nyonggo akik. Gak waktu boleh nyurung dagangan ini Marlena enggak. Kakek nyonggo akik, gue gak kuat tak kau mendekek kan tu. Gak kuat tu, gak pukar nyonggo akik. Iku irungnya kengarpen. Jalan are-are, bu Marlena. Aniku Pak Basman, aku jerakan jangkrik sanes akik. Murang-murang gue jebol, tak pikir-pikir temenan banyak ni. Nek gerakan jangkrik lu nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket nang ngene sampe mental kabeh lunge ulun. Nusel lae rone suket-suket. Ya enggak be wong ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok te golek dhewe. Lho upamane penopet dit. Timbangane kulak golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh. Kak, selari dek gandeng karo safari. Safari karo dek iku gulet ae bendino. Apa? Sing dhisik iku pacaran nang jambu penuh sak keranjang kan. Oh, gulet koncoan ta prasane. Halo lho. Oh, halo lho. Kanca rasane aku gulet ambek paman iki ya apa? Lesbian, lesbian. Lesbian apa? Lesbian. Oh, jenenge safari lesbian. Tiga ngono. Gulet ambek paman iki. Pentingane mbut gawe sing sapa iki? Iki bojone paman. Iki ta. Bebek. Tegar ta. Kok dhek sing jomblang lali saiki. Masalah bebekmu perokok ya. Lali penoleh sepeda montok telu iko ngolehin aku di paman. Penoleh datel juwet iko ta. Iya, saya ini paman gak tau mentu wis. Datelannya lah juwet tapi pandangannya dek sepenting. Ah, ngono ku ya gak apik, Bu. Apa? Dodol ya dodol, ngono sing jujur. Lho kene kok jujur kate apa? Apa peno kok pandangan-pandangan apa? Lho, ketoke bakal juwet tapi wah, awake seger. Ngono lho, seger wong bendina kumpul. Apa ala? Ngene lho, pon aku gak tambah ngremeti ra ngene iki. Lah aku ndelok bebek kuwi koyo manuk puyuh. Wis, kamu. Ya tak kare pamanmu iku apa, Dik? Anu lah katik krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Dik. Iya, pamanmu iku bendina iku dolen nanggonku terus loh. Tapi prasaku gak tau metu nanggonku mbopo perkara biyen niku, padahal aku wis gak ndelati apa-apa karo bebek. Dek sing curigi. Curigi apa sih? Curiga. Curigi. Curigi. Curiga. Mang gak ono ta? Mau ono mang iso iso. Lho, Dik, mang jare ono. Penojok cemacem lho, tak kok ngono kok dagangan kok ono iki ngaco iki. Masih ngono. Oh, eso. Iya. Golek anu borongan borboran. Oh, biasa kandengane blontang. Iya, ngebor sumur kok, mbon kok garapan telu wis wiro 600 kok ono bebek arek ngono wong lanang leweng. Wong lanang celeng iki, anu leweng. Bocah wong lanang celeng. Bener ya apa bocah bener diceleng-celengi ugo. Kak kok tadi tekane pamanmu aku. Eh, lo. Lho, ya Pak. Oh, lah ngene carane, bangus, bangus. Heh. Cacak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya. Kok krungu ae peno. Lah krungu ya apa wong lopo kok kene anjene. Ya, apa kali kula? Lho, aja nyelatu aku, takon ono sisian peno takon ono sisian peno. Ya, dirone dhisik tak takon. Sisian sisian api ya sisian. Bojo lah sisian cara ngono. Timbangan ngono, terus Surabaya iku sisian. Timbangan. Tapi mau ditimbang yang jomplang lagi. Merlena, pas rodo emak kaget. Otak sing bener. Aduh, kakak gak mari. Otak sing bener, ada salah, ada salah. Mas, apa sing bener iku, Mas? Eh, apa yang betul itu ya? Ya, ngocak yang bener. Ya, apa ya, Pak? Ngocak yang betul. Bener kayak lo, aku belajar lo, bener kayak lo. Kita cocok sebetulnya betul lo. Ono sisi aneh, ngocak yang bener. Yang entarit dander. Eh, padahal mang ngocane sampean ta? Ngocak apa pole? Ku male kasar, Kak. Pake kasar ungkon bi. Biasa nolo sayo. Iya, lak iki ya. Aduh, tapi mau siang kasar mu malam lu sallo ge iya. Aduh, male na satu ka sayang ge iya. Nggih. Ku pan ngocak satu. Tapi ya sing kayak juluan ora ya ku. Opo satu. Aduh, hai sayangku. Male na peno saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kali. Wis, saiki ngene ae. Coba ta. Aku dadi bojo peno gak sarong taun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran nek tolo piye nah. Are apa? Ki tempuruan ki. Ki tempuruan. Lho aduh. Ayo coba ngocak piye? Ngocak lho. Waktu nyemprot Tidak jemprot. Tapi aman. Biyen ya biyen. Nah. Ini termasuk keponaan. Iya keponaan. Tapi orang laki itu sing sabar. Kok saya sabar ya apa sih? Sabar ya Luri. Jadi orang laki mau rok kereng-kereng. Tapi. Mulai rong kereng kan. Bingkok. Biar bener. Dia ya. Mau tak bisa ngocak mau dulu aja ngocak. Oh, pelak. Apa nih pelak lah? Bingo cilik gue puntal kekean. Apa? Tadi orang laki, orang kereng marai geseng nuri. Nanti kau yang mau nulo. Ya apa sih man? Ya. Kau nggak tanggap, kau lihat tanggap anakku dewi masih. Ya, kau ini biar ya biar man saking mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng. Tapi satu-satunya keponaan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. Pokok ni buat aku. Ini niru je nama ketan ni nak. Kemajuan paman ini pernah diisi muni racun. Iya. Padahal aku adalah madu satu-satunya tu. Wah. Kristuk ya. Apa? Masih pernah yang ono. Wah. Ceritane berutin jadi terus nol. Kristuk. Masih kata oleh ono sing wes jauh saya ya. Timburia itu baleni. Wah. Safari ini anu emang ngeduel safari seneng. Nilai ini kemarin. Cari ciri di pamanmu dah. Seneng lah keluarga kami rentak. Nek muri-muri ya pites nirunge lah entek batune. Ngawur ae. Di antara abu kalau rolak iki ya kudu. Eh rolak ya. Abuk iki apa bebek nek paman. Oh, isine abuk kakak ya. Oh iya kakak. Masih kakak tua. kak tua dari sing rukun. Iya iya iya. Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Mono wong lanang nyusul wong wedok. Lho anane aku nyusul. Anane aku nyusul nang sapa aku kijenan ane. Bebek yang ngono. Mangreng-reng dur bo ijen terus tak peduli. Lah lek ijen tak terus apa wong gendeng. Enakan suaramu. Iya. Dewangi mek katolo ngono lho, Pak. Kone wangi ae dhisik men lho kone kula. Sing ngongkon sapa hari kok lho nyangono dhisik nyangono dhisik ngono. Wah, ngono dak pas man. Apa? Mosok wong selalu tegang ae. Iya, tapi waktu nyambut gawe. Tapi kok ono waktu titik aku ambek ati dolek kulaan yang rengeng cok, cok, cok, cok. Aku kok ana aneh penuh. Lah bener. Lho, rengeng-rengeng nak delok goni nak dalang rengengnya apa? Aku biasa ambek dolek dagangan. Dene timbang ngantuk. Ngono gak pantes. Lek rengeng-rengeng palang paman iki nggowo gitar pisan lho. Ambek ngamen aku. Iya, dolek dibelajar pisan lebokno orkes. Wis termasuk luput iki bibikmu. Lho, luput. Lebokno orkes Melayu. Wis gak iso, gak iso. Elokno orkes Melayu. Arek potongane kok kendhi ngene. Wis gak iso, gak iso, wis gak iso, wis ratu, Bik. Dikumpulane wong Bik ya. Temen. Aku dilokno wong kendhi jare. Kendhi itu bermanfaat ya. Pen pisan. Apa nih? Pen. Loh. Iki tak pen. Iya. Loh, loh, loh, loh. Duduk adune ku. Ka ora duduk adune. Tri wong wis bojo. Emane ponakane, emane oleh pamane le ponakane ya. Enggak ndak diarani lho. Mloro Tri jenenge. Mloro gak ngono. Ndelok potongane ngene ning ngene seje pisan. Mestine yo ngapik cacak niki. Lah ngapik cacak niki sama tak cocok menung. Cacak niki kok ngebleno ae. Sakari ngileng itu asap ae tak. Tambah gak karuan kon niku. Iya dianggap jangkrik wae dikileni. Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah sih tambah kurang ajar. Loh, tambah lama. Loh, loh, loh. Apa ini aturan ini? Wis nyatane aku nyambut gawe, ijen kono dalan, lauk-lauk bengak-bengok. Biasa wong lanang wis tuwa iku macam-macam pikiran. Yeah. Saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng tak jambira wae. Ayo, kita ramen ta yo, Pak. Tak tok. Iki iki kita orang iki gak oleh ringin. Yo, waduh, waduh. Masalah. Kok iso ngomong kita orang ngono lho. Ngomong wani iso ngomong. Ngomong wani iso ngomong sembarang kita orang. Oh, apa kan lo? Lah bahasa dicampur lah kana elek iki. Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ora dewani iso omongmu. Ana nang kene ana perlune lho supaya kita orang. Wah. Loh, arek ngene lak urung-muring-muring ta. Enggak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel. Bebek mensem lah peno ya mensem. Kenapa aku mensem aku muring-muring mantel lah. Muring-muring. Lho, muring-muring. Ya pamane peno nek ngene iki. Ya ngene iku telat jamune. Masih kok jamone warung nek aturane. Kan ndok banyak telu langkung kung. Ndakno dodo mentok mrongkol rasane nek aturane. Eh Kak, tak pas manis tuwa cok urang muring kok tambah kekel watuke. Bisa kekel ngene timbangane aku batin ku rusak. Kono nek jamone apa ya? Oh, ndok banyak iku telu. Yo, ndok banyak, cok, ndok banyak to. Ndok apa? Ndok jamak sih, ndok banyak. Sampai ndok banyak. Ana. Ndok banyak sing buan. Oh. Wis campur dedek. Gua tak kilek iki loro aku jajeli. Dere. Kon niku wong jamu kok campur dedek. Lho, ben jamu ni jarang. Rumah jamu ki belo ta. Iki ngono kan iki ya. Wis tak kilek ana. Ya ngene ya sakjane. Ya apa ya, Pak? Tak rasa-rasa no mbek pamanmu iku lho. Iya lho, Dek. Manes, apa manes no aku? Iya. Manes. Panas adikku. Kita kan wong lanang ndek eto. Lho. Dikira dia saja iki laki. Ya apa? Ya apa lek ngene, lek ngono. Mas Bob iku ya lanang. Nah. Wah. Benar. Ya, ya. Pilih tanding. Iya, iya. Aku saiki nek ngene gak kerasa ndek om aku minggat ta ya. Ayo minggat aku. Lho, kenapa iki? Kepari gak dakno, koreknya dak bob-bob kan bom sapa iku? Bapak preteri. Kalau apa? Bapak apa? Tutu poli. Lawis bapak. Eh, sabar. Menang nak tak dumek bintang film ku ado kalai. Sopo bang, kau sopo? Iku bapak tutu poli. Wah, yo angur kene je. Jadi apa? Ngono nak mentang-mentang ado penoi ku iling ngocak basman. Apa? Pesuwe tak kandani iling ngo penoi tu. Apa aku? Ojo tu macam, oleh wong koyok ngene, sing dilok no koyok kendi, sing koyok lembo, aduh. Masih kena angre jekeni tapi. Wah, jangan jekeni op, tapi rusak batin ni kon. Siapa dia kucu balik kon? Penuh sampai rusak-rusak dewi. Kenaan aku ngene melo rusak, aku wis gak boleh. Lu, ojo boleh kon, ojo boleh kon. Ngene lo be. Bawang ane. Oh, apa bisa? Gak perlu geger-geger. Pernah aku, ya apa sih wong ganteng ngendron, rambutnya sing burin jekiter. Kata lo ngomong apa lo? Kenal yang ngono cak. Wah kata lo lagi. Cak lo tinju sebut apa sih? Lo ini masih ini modern ni lo penyanyi barat iku. Rod Stewart cari. Pernah ya? Oh iya. Rod Stewart iku lo. Rod Stewart iku lo. Rod Stewart. Wah keuntungan. Cak. Ya apa ya apa? Rusak batin itu keuntungan. Apa? Daripada rusak irung. Mari kita sampel kok arek kene. Nang erung-erung napa kok dakno? Bik sabar bik. Kok samane ono persoalan sih? Nek kon gak muleh, gak muleh. Mas aku gak muleh. Apa? Iya, kon kamu lagi. Aku gak muleh. Kon gak muleh iki. Tak salamamu. Gak apa-apa aku. Ojo man. Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono. Oh, temen nang iki. Iki lorong mbok sing sabar aku. Sabar apaan iki kadung mangkel rene. Brangasan ngono. Gak temen lho, muring-muring lho, udel mlembung mimpes. Abekan iku. Wah, kon iku. Siapa lagi lho? Oh, betul ninggat. Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong awak. Temenmu lak jenak. Iki jenak lan ya. Ya ijene gonang kubur menantang ngono. Eh, siapa? Saiki nari. Ya delok-delok kok. Nang awakku ijen kok ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semule alasan. Bah omah iku di tek uwong bak kopo gak jawane. Wis tetep aku gak muleh. Iya gak muleh aku wis. Man, peno kabot aku ta, Man? Lah apa dibocong kon ngono? Peno ndelok aku, Man. Lho ndelok kita orang tahu, Jan. Temen, kita orang tahu kok Mama kon aku. Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe, mang tak parani. Ngono kene wangi tok ae kon. Hah? Iya. Wis pisane dek pon aku, kok buyar kancoan. Wis, gak mung mesti kon. Waduh. Teko mburi kok jarang ki mari. Iki kaose lorek. Gara-gara kono lho gitu. Gak, iku mang jane lek bebek ijen ah. Terus tak peduli mbek menawa ngurusi dagangan tak ewangi mbek menawa ngangkat gak kuwi. Dadak dijak iku mang kok iso ujan. Nyimbangi. Ku niku dasare cemburu pas mani. Ha kok yo ngono, kok yo ngedu. Kon njak minggat barang. Dandane nek taruh gak timbangan tak film langur ndelok kon. Seneng lek pamanku cathek-cathek mbek bebek iki. Dadi apa saiki kelangan bebek mbek paman iki? Yo nek kena yo di apa? Dipenggak lek gak kena yo jarno ri wong ku njopo bah ngene. Kan iku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo. Nang ngono pamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sikir bare bebek padahal aku wis sadar. Iya wis biasa iku balas dendam kok kan. Heh, balas dendam akhirnya. Yo omong ngono ri, yo. Omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, kok pas paman mangkel mbak aku ngobongi nang dadi. Heh? Yo diobongi nang dadi. Nang jaran kepang ta aku. Kok niku ayo berusaha ya pamane disadarno bibi sadarno ya rukunane wong nglumpukne ku apik pokoke gak misano lho iya nek ngono kon golek penggandhe dhewe ngono ta iya aku tak ngurus awakku iya Jule gendhinge dilal ya. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngeling bojoku mari. Aku ben kaene bojoku lah bojoku ben sinden. Aku dodol kendang. Mari sinden kendangku cilik digowo muleh. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Ben bojoku kuwi lemu nek mlaku blek. Tonggo kaget sangkano geblek. Bareng kepingin cili dari diet gak nganggu apa-apa gak nganggu stagen 20 meter singset no wetengi cili kebablasan melet saya ke cili tembur aku gedenya aku nih turu bujuku takkan turun dukur aku turun nisar beber kloso sakno bujuku bareng tepai lampu mati bujuku tangi aku kaidean saya ke sakno aku dulu bujuku ini kayak bujuk ayu ini meringi saya aku saya ada buka lembaran. Oh, gak. Eling nostalgia. Biyen yo biyen, saiki lha wis oper ta. Mbok aku ndelok kon iki wis ya apa ngono lha aku iki. Apa ya apa iku apa? Aku pikirku kok loro endi bojo ayu. Loro ya periksa wong akeh dokter kok. Mengke tak kene kon bengesan alisan ngono ati ku cekot-cekot. Mbo iki. Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru. Mulane kene noma dadi bengesan, wis elek ngono ruwek-ruwek ngono lho. Dadi ana tamu wedi. Kok tak temonane dhewe lho. Ketok kono ayu aku kasih ku loro. Enggak aneh nek bojo ayu lak nek gesok bojo ayu ta. Besok kudaya aku khawatir kebacut. Bacut kan gak boleh, ya apa? Yang delok, masih tamu ini lah yang ngerti ta. Kan pengen nang pasar, kan garu tak dolok pun. Loh, ngono itu. Aku khawatir ya, kan nang pasar. Kan buda tak tututi buda, lawang tak kunci. Tak tututi merono. Tidak. Kita kan ngomong nang pasar. Lah, pocak kok. Esok-esok malah kok nang pasar. Ajeng itu mbas bawang kan. Nge-PMP hati, bukan gua apa, gak ngerti sih aku. Padahal orang yang kepeduk aku. Iya, terus ya apa, ngomong ya apa? Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho. Iya. Nduk ngene ringane ndel kembang. Lah opo sampean ae? Ya aku tak waras tuku kembang. Ah. Paling mulih nggo kembang, nggo trasek, nggo brambang. Jan iku pura-pura tuku tak dejoli temenan. Bareng mulih lawang tak buka kon durung tepak aku pura-pura isno mas uwe ngene. Jan aku wis teko pasar. Ngene ku malah pemborosan sampean iku sing enggak dituku. Lah iya ya opo? Nek kota kok pemborosan, Cak. Karepku yo gak pemborosan wong cemburu lah akhirnya semua. Kon tuku apa? Tuku terasek ini ko. Lah kok susu gak kon jalu? Hah? Susu kok gak kon jalu? Kawang suwe ku ngenteni leran ijol-ijol. Ya iya masih ngono ya jalu mau susu hari ini. Lah piro sih? Piro mau 5 repis ngono. Kok gak kon jalu? Lah iya ngenteni bilang-bilang jam 5 repis ya lho. Nemen. Jadi tak jalu aku kok izin. Aku jadi mbo ngono lah. Tak ingin ngerundingnya jalu ya apa? Apa yang dirunding? Lah iku kamar itu lho. Apa? Jirobono tak? Yo, kok jirobono? Iya. Saiki wong loro ae lho. Wong loro kamare telu. Lah iya, luwe. Paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling yo cukup siji ya. Tapi yo bolomu dhewe sing kerep rene. Bolomu gak tau. Kok iso ae lho. Paling gak sampean peng gak jange rene. Bolomu rene kok turuan sih? Hah? Teko terus turu ae. Yo pegel perjalanane ado. Kamar mari tak jat lungset kabeh kamare. Ya gak masuk lusno kamar, palingnya sing luncet preine. Lho gak ngono wong dulur pun rene gak turu. Kenapa? Kosot nang tembok. Taman iku nyek, ya apa sih wong kosot iku. Macet ilang. Aku gak heran. Gak tau ro adik ditempel-tempel anu ngene iki lho. Iya ono gambar-gambar iki. Iya gambar, gak ngerti sih. Meneng-meneng gambar iku di sing ono gambar wedok ya. Iya. Dijejeri. Mar jajari ngedae pringas-pringis ngono. Apa meneng ae? Iku la opo ngono karepe iku. Heran, sembuar yang diceloki, lampu-lampu diceloki. Aku ini dop itu dijubo, mari aku tak umbar aja. Itu daya aku ngelitis ya, dulu ngelitis itu. Iya. Meneng-meneng dop dijubo itu pasamannya, aku setrum tak umbar aja. Ya itu. Kapok. Kandana-ana. Kayak apa kan? Dicok-nong. Apa, cek? Pati aku lagi cek setrum, cek kapok, cek garini-rini. Iya. Kepala-pala rini. Kayak kan tadi urusan, ah ngawur aja. Apa maksud dulurku, tak dulurmu ah? Bisa urusan ya kan? Oh iya, nek dulurku dipatek-patek nong nuh. Oh iya, kak dipatek nong, karena aku aja rini-rini nuh. Taman gue gak ngono, masuk ating riwi terus aja dulur ini. Yang ini mari, lepon iklan. Iya. Kamar ini. Ya dulurmu dilepon iklan. Loh, ini dulur kamar ini. Oh kamar, cek ada yang nyewong nuh ta. Iya. Yang ngontrak nuh ta. Itu salah, enggak ini lawang dia nih. Dina ini gak cocok ya. Bener takon dhisik sampean. Heeh, lawange ngadep nangdi ngadep nangdi. Iya, ngadep nangdi. Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur. Terus ya apa dadine wong nek metu? Lho, ya menek ondo. Ga iso kemalingan. Malinge harus dalani. Heeh. Tapi apa enake? Enak ngene wis. Omahe ku jidol kabeh wis. Jidol kabeh. Mosok ate turu gentenan. Kayak turu dhewe-dhewe mari. Heh, kayak turu dhewe-dhewe. Lha iki kudu satu semaput iki. Lha timbangane eman nganggur, Cak. Ngono bojo turu dhewe-dhewe lho. Giliran giliran. Masih giliran. Turu nang kamar ngarep. Sengi kamar mburi. Iya. Aku gak iso turu kelom-kelom ae mari pasti. Sampeyan iku gak kena tinggal anu. Iya dilepok. Iya dilepok naik kan yo kena. Kira-kira pira sih iki suwane tahunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira? Ya, lihat-lihat. Tuh, yang dilihat apa? Hah? Yang dilihat apa? Lihat-lihat kekuatannya. Oh, kekuatannya yang ngontrak. Iya. Eh, ono wong. Ono wong. Kok iki ri mlebu aja tekan jaban. Lho, lha oh. Lho kok ngomong njok jopo pasokan. Lho, aku kudu gedhe, jane gedhe. Sakane dulurmu aku gedhe kae. Sungkan tak kok genah-genah karo bojomu kon mang. Iya ya, Rundi. Ngintip mburi-mburi kono. Aku mau sakane dulurku. Anu, krungu tuh cewek-cewek lho mau. Iya. Mun aku siak ngono pikir kuisan. Ya ngono ta. Kita iso ngajari ini sabari. Sapa? Sapari. Kang Dul. Apa wong dolen ae. Ojo ndok pau mang keculuk pakune parut. Kon kok gak apa-apa ya, Dik. Ojo percaya Kartolo. Aku mah teko pasar nanti ki apa iki lho, kos kaki 1003. Wangune kok kon dodonori kon. Lho, wong kan ada duwe sayang anak. Sayang anak. Mosok kalah mek kuntet. Eh, kundet nama kau sakian. Jadi ngomong, ngomong lu kerugut tumpuk kan gua. Lu gua lah, kok ngatur kata ni mau nagi ya kan? Kalau aku lu gua pernah ngatur lah boleh kaya, naik pernah ngatur kena. Ya, ya lu gua dah. Dek kan? Kak apa orang kursi ini tinggal di tamu kok. Dek, Din. Apa? Kodok nawe doa. Kau pun di kodok itu wedok ni kodok. An wedang, wedang. Anjunya aku juga bubuan dewi kok. Oh, gak dewi. Pada disarip ayo. Iskau sama lu pun lu kena lah. Apa tadi perlu ngomong ngomong ini wong tukar pikiran sih penting. Iya, iki ya ya omong nopo bisa mari. Ya iki iso. Tu pekoro ya bisa kan ini? Iya, dia omong nopo pekoro. Pekoro, pekoro ni. Kau bisa neng kawan bucu geger kan? Karena apa soalan yang dia omong nopo apa? Kau bisa neng kawan bucu geger. Iku lu ya, oh my. Iku ada lek nopo ngapa omak gue. Perlu ngomong gitu ya. Oh, nak apa bujuku? Tapi saya ingin goni kau. Ikan itu dipletur, iwa maki dipletur kabeh nol. Iya. Kalau nongong kau meletur. Lo lapo. Lapo masa mende. Sama mende kejar dipletur. Iya. Nongong lo. Mereka masa mende kayak itu. Oh, ya apa bang sugir? Kamu tira? Kamu ada telu? Oh iya. Telu nih lapo. Kalau nongong siapa nol? Turubunon lah. Kalau turubunon. Siapa ada di kolon? Kalau nongong di kolon goni kamar itu situ, di kosong itu. Mana? Di kolon tira. Lah sing nduk Wonokromo telu nek. Kalau aku papat nganggur, Om. Ya pitu kan, pitu kan. Turu kene. Heh, pitu kene. Kok sik turu kene ya, Mas? Jare. Lah ngene iku panti asuhan. Loh, kontrak-kontrakan. Eh, sualah. Berarti kontrakan, cek kontrak omahku iki ngendul. Nyewa ta? Iya. Aku kok urung sebulan-sebulan. Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat peri iku apa njaluk sebulan sing ndi? Iku dolenane rek cilik. Sebulan ya apa sing ndi? Lah sebulan. Oh, sakwulan. Sakwulan, sakwulan utawa wis taun. Taunan ya kene. Ngono. Pokoke wong iki kekuatane apa ngono lho. Tapi delekno wong sing gawe gandengan lho. Wong gandengan rusak kabeh kamar. Tapi bidang jami cewek barang itu loh. Bisa dijenan ya? Iya itu. Oh bujangan. Iya bujangan. Lihat dibujuk gak boleh tak? Iya aja. Tapi kamarnya di situ. Kamar di situ. Lagi gue mau nyokin ini aduh sih melok sopo. Kalau aduh melok sopo kan itu. Ya di wong semuanya di situ. Terus ini aja kamarnya diturun ke ini ya wong ya. Aduh sih ada kupang kono. Kok kadang-kadang lak ngono ambek turu-turu tok. Gak ya sak aduh sih kene. Kok ini gak jedinge. Hah? Jeding. Jeding ono tapi jeding kemaron. Ya jeding ono. Wong sugih. Jaluk pira iki, jaluk pira? 7.5. Pira? Sak aku kok ngotot to. Pira? 7.5 pira? Arek, padha karo itu ono. Pira? Sak kamar iku 7.5. Iya. Setahun sak wulan. Setahun? 7.5 ya, Bu. Kenapa? Lho 7.5 piro? 10. 75 dah. Lho, petok kate ketet. Oh, sak wulan. Setahun. Kamu tapi tahu. Lho, kamar cilik. Rih, betul kata saya ketahui, Rih. Masa betul kata saya ketrip, Rih, tak? Mereka gini. Betul kata saya ketahui, saya punya, tak keren? Kok, kamarmu ada apa, ada beli bidem, Mas, tak? Kok, beli bidem? Oh, iya, sih. Terlalu tau. Kok, kan, delok kaca. Harap, nak ini betul puluh lima. Masa kan, itu kalah, Mbak. Betul kata saya ketrip. Tadi, ya. Betul puluh lima. Masa kalah, Mbak. Kijang jutaan benar, Mbak. Satu saya ketrip. Alah, apa? Alah, aku lah, Mbak. Tumpahan. Kemari ke mancing-mancing. Ini betul kata saya ketrip, betul puluh lima, Rih. Cek, di dunia, menurut. Ini dua macam bingung, ini tak wis ngene ya, Bu. Soale ndak kutel, lha ya regangku duwe wong akeh ya, wis ngene ae. Wis kamar-kamar, sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari. Wis. Tapi dianggap ta wongmu kon ketenge bareng. Lah aku minggat. Tapi iki awake sedak kon iki. Are iki gaya rek are iki. Kok ngomong-ngomong temen kok. Kok kontrak lho wong kontrak. Kon sementara ndok loteng ae. Iki kan loteng ya. Lho, gaya. Gaya iki kok kapan ae wis goni, Bu. Sederhana kok omeli minggu ae lho. Apa-apa, sederhana ya, tapi kan kuat. Aku nak dukur dengan Nali minum kaset dan dukur. Sing bener sih bener sak kamar tadi. Tak kenal di sini, kok yo mangan. Ya yumun jalur itu ngatur sek. Mangan ni kalau dewi. Iya mangan dewi. Tapi ni kapan mangan melak ini? Kau belanja. Oh belanja. Masa banyak putih kalau sumbangan tu kau sendiri mangan. Itu toko kerelaan yang. Tapi aja cukup dewi. Tak cukup nai. Iya cukup. Saya ingin ini kerana. Betul ngatur sek. Tapi yo kedukuran. Dukuran kan. Iya jalur rendahmu, biro. Nis ketok dicik nol. Tidak nol dicik, tidak nol. Kata dia mah diketok rek. Pokoke mah kok diketok. Repot to iki. Apa iki aku ndandani dhewe ta? iki ana kursane. Mamamu dhewe bakal dandane bakal rubuhno sepur. Lho gak ngono lho ana wong ngontrak iku sing dandane sing duwe omah ana didandani dhewe ana. Iki sik elek ta wis. Enggak, iki kadakane ya api cuma kadakane rusak ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana temboke gak ana. Iki kadakane. Oh, iku arep durung dadi. Oh, lha lek ngono ambene ya gak ana iki. Loh, enggak, sih pinggir lawang itu loh. Kencengi lawang, enggak sih gerawak. Iya. Durung ana lawange. Tapi sambil koran kena. Hah? Sambil koran. Koran padha nopo kon niku. Mak wong-wongane senengane, nggonku lek ngontrake bahkan dinding-dinding gak ono gambar-gambar ya gambar. Oh iya bener sih. Ada nang saiki. Rapula, barengmu seneng. Seneng. Lawa kalong, nah, mlebu wonge kaku. Kayak gambar biasa kanggo hiburan iki. Ya, ya ngono rukunan iki. Lek kon sing oleh wong kok padha ndang aku, lek aku sing oleh kon ya kudu ngrumang saiki. Wong gak gelem lho. Hah? Ana wong diparung mesti iso. Komisi, komisi, wah kan niku. Kok ora sing ndang jek dhisik sing penting lak. Iya. Iya bener. Kalau 200 ae ta. Wis aku ngelancangi 200. 200? Iya. Tuku buku pone kaca kan. Pengen mati ngene 200. Kan gak masuk akal kan lek kamar tok 750 itu gak masuk akal kan. Lho kok takek meja kursi ya? Meja kursi takek tempat tidur. Oh, dikek kei lho. Dikek ya dinggoni kok dikek. Kok kon ora takekno, nek ngale lek diusung kabeh meja kursiku. Sing kenal lho ya. Ono meja kursine takek tempat tidur. Tapi gak dislambu. Gak apa-apa, kok gak ada lambu ya? Ini kalau no, Lian ini cek rewel gini bareng gak apa-apa ditawa-tawa no. Bila, kali ini bila sih, tadi bila ini? Ya sih, mau bicara apa, ini cek rungan Dewi lah iya, ini tak aku lah tau apa tak? Apa sih anak mbak kona ini? Ya, aku lah tau apa ini tinggal ini orang sehat apa sih keadaan loro? Ini saya dalam pasien tanggung jawab penuh loh, karena orang loro aku udah dalam pati ini tanggung jawabmu. Ini kalau kan dalam orang sing anu sing sehat-sehat apa ini? Kata orang sing kuru aja kan terima. Iya gak, kok ini semateh mati lah. Pira meter sih, tambahnya. Biasa, telung meter. Telung meter mal telu. Loh. Wah, telung meter. Kecil itu kan? Loh. Telung meter mal telu ya. Kecil itu. Telung meter segi garane. Loh. Telu sih. Telu lah 6. Masa 6 ini? Kok gak dikisih cip dah? Loh. Dari kok telung meter? Dari telu mal telu, Dek. Iya. Kok dari telu lah 6? Lah golek wong iki bayar ya awak ditanggung jawab. Kaget engko oleh saulan wis ketularan sing di omah gendenge ya. Wis saiki apa? Potrek kena yuk, putun, tadi seru kamari pernah di burduku, anu kustel wang, iya putun di sini, iya kalau mentek eh? Kalau mentek gak anak deh kok kan nutup kobang kobong aja bisa mau tak golek nama ya aku mau awak mesti golek ya aku ya golek ya kok golek kan kalau kan golek apa anjuan ya iya bojoknya ya golek iya kok itu apa sih kok itu terserah urus aku gak disukui ngomong toh aja gitu aku di alai komisi safari ke ono mereka pari sing oleh dhisik tapi tapi kartola dumono iya gantel nomor piro sih eh omongmu gantel nomor piro nomor ilang nomor kok ilang kok niku nomor kita kan gak gablek oh iya kelok gak delok ngarep iki oh mendelas paling ono nomor 12 ah kon niku kalah kur 12 iki kalah ya kon bali nulis sapa iki heh nulis sapa iki iki arek-arek lho rolas. Rolas. Jadi kok tekan dosa ngolas ngomong rolas, malu dene. Kok anu kok apa? Sapari sing marai. Nek kok tak golek nang cek ya. Iya. Presenane dhisik kanggo wong jalan. Iya, wong jalan ta. Iya, apa sih? Pancingan kan wong pancing. Ini mang numpak nih. Iya, arek loro iki juga ono pancing. Jangan kali kan. Iya, lah welesane iki kok tak sendate. Kok kon durung oleh wong lho, kok njaluk aku dhisik. Ya wong e dhisik rek. Pelantar iki perlu kang ngombe-ngombe tok lho, Bran. Ana wong seneng gending-gending jowo lho. Cuma dodol es. Heh? Ngombe disangoni ae sak ngono. Iya. Tangan ngombe ae. Iku lho wadahe anu. Rasa mari cilik ta. Ana kono sakoni kendi. Tak golek wong sing seneng gending-gending jowo sing ngontrak kok ngene ya. Iya. Kok ayem men. Enak gak seturu aku. Jam 12 bengi sik ngidung ae lah anggone. Iki kosong kali piro kamare? Heh? Kamar sing kosong piro? Situ. Situ iya. Nek tawano lho situ iku. Aja kon tawano kandar. Kabeh minggah. Aja kon tawano kandar kok. Tapi kamar iki udara iku gak seneng. Telu mung setelu ya. Iya. Kula ala wong sing dhuwur upamane lek kurang anu lho bobol lho ya. Kayak wong iki. Dadi kapan lu dhukur ya gak pian gak genteng. Kok kon iki. Sak dhuwur ukurane wong ngono lho. Iki mbok menawa sing nyawer kuwi dolale. Oh kan dukur. Iya waduh, saya dukur-dukur ini. Ngono ya kalah pi to. Ya ambek pas but barang kandhane nang kok dhewe. Aku tak luwih jero ning ndelok kamar. Lho lek lek bapak iki kan. Bapak iki kan. Ya gelas nang bali kok lek duri. Oh, ngantong buri itu. Ano kebolan tak? Kata ano? Ayo, kira si ayah nak? Hah? Kira si ayah nak anak oleh uang gua juga rara itu. Ayo, tang sarangan foto ya. Emang tak wedek no guyon-guyon karepku emang. Tengah kemenan bulan. Waduh, waduh, kulit dewe-dewe bulan ini. Terus kacau ngomong di kerungone arek-arek nak aku mulai nggo isis. Eh isin. Nah gak mulai keturun di. Eh gak tadi apa aku beruang kok. Oh termasuk wong eh lori. Iya. Kena Jakarta. Kena Jakarta. Budali apa? Eh? Budali apa? Saya nakku. Lah apa ngurus budal? Bapak budal saya ki budal lo. Mana ku pamanku takon iki? Iya. Kan saya nang Jakarta nang budal lo cek nang telat. Ngene lho, ana kadane. Aku wis bisa mbek yumu ta. Bisa. Iya. Oh, ini gandeng ta. Perut engkel. Wes ana gedang sempet ta. Iya. Perut gedang sempet ta. Arep kok ngomong jemplung-jemplung arek iki. Makane nek ngomong sing genah ta. Wes wis atur ngomong iki. Maksude pisah ki apa? Pisah wis gak kumpul ngono lho ta durung pegatan. Buri-burian. Yo. Lho piye kok sida ta? Lho sida. Sida. Kene kuwi apa kok disebut? Lho ya apa kita orang izin. Apa gak eman ta? Lho daripada kita mantuk. Ya apa? Riwayat gak eman ta? Kok riwayat riwayat ta iki bangun maneh. Kabehane ngundhuk cengkeh kae lho. Aja, ya utang kok iki. Heeh, apa kok iku? Ngamur ae kok iku. Mulane saiki ngene iki ya, harus bisa berilmu. Iya. Dadi aja sama awak ki turu gak karu-karuan, ya ta. Di awak iki njogo kesehatan kan. Iya, iya. Dilek nang ngono, Bang. Enggak. Heeh. Lho iki ana tol anyar di rumah sing ngono. Kari-kari kayak gede kaya bisa retol ya? Sudah lanyar ya? Iya. Lah nyai mau kontrol kini. Oke? Nyai mau kontrol kini. Enggak boleh nyai-nyai. Lah kan kurang ajar lu. Kok tau milik pemerintah kontrol kini. Lah iya wong, ndonya ki sembarenge ini kok enggak gak uman. Iya kok iso-iso aja kita orang ngopori. Pasuri, jadah berdiri. Ngomong padanya abai. Gak ngono. Kita orang. Lah kok tak kudu telu iku milik sapa? Lah milik pemerintah. Lah maksudne iku manggon sing apa bayar ngono ta. Ya ta, sakpun gak gede cilik-cilik gak apa-apa, pokoke tak ngoni lah ngono. Bayar. Kontrak. Ayo bayar ta? Iya, pokoke tak bayar. Ayo kok gak bayar iku nggone sapa? Iki yo apa omong arek. Bayar. Omong kok samit omong arek. Waduh yo apa kon kuri. Ya marah tua ta. Lho gak ngono apa malah bali ngono kon iki. Pergi. Aku iki dalan gor yo. Iya. Masih cilik bapak ta. Nek iso yo kontrak nek. Kos nek. Kos tahunan tapi donan. Wi donan yo pori. Lho pe 12 tahun. Lah opo yo setahunan ngono lho, tahun piro lah kok tambah maneh. Oh, nek cocok ke pinjang ngono lho. Kayak ngene cah, aku iki ngomong tok yo gak enak yo. Iya yo. Mbok sangkan aku wong teman-teman sangkan mbujuki. Oh, gak apik ya, gak apik. Pirese wong duwe atase dhewe nek golek. Aduh, kedua uang itu. Duluran. Iya, sebab kita orang kudu nandur apik. Iya iya. Iya iya iya iya. Ayo delok dhewe mari yo, Mae. Oh, ngono ya. Engko terus dadi rego kono langsung mlebu nono. Iya, engko nek dadi rego tak bayar dek. Kon tak dhewe. Aja kuatir. Tapi wong resikan lho ya. Hah? Penuh nang biasa ngono. Waduh. Waduh iki kok lak ora kena penyakit watu are. Iku aku tak tau kemarin cilik ge pengidon. Waduh iki. Masih kita orang jaga kebersihan ini. Kok ngapur air ini kok niku. Barange bener nek omahe gak resik ya. Iya ya. Tapi wong iki bersih ya. Oh iya iya iya. Kan dia anak wong iki. Hah? Dia anak. Lah upamane duwe japanno. Lho gak ngono. Tegese nek anak cilik kan awak dhewe kan perasaan. Gak duwe dek. Gak duwe ta? Gak duwe. Nek wong gak dia anak. Aku pokoke dia anak. Ke wadal ta. Lebur. Apa nek dipek anak iki kongkonane wis pengku. Wis jam pira iki jam 1 jam 1. Iya. Ayo saja. Ayo ayo. Thank you. kok lambun tut tae. Tapi nek dhek amblas sampe diluk ya gak muleh-muleh. Men ana daya leren delek-delekan. Grenen. Lho aku ngomong apa sih kan? Mangga mangga. Grenen, Dek. Lho sampean ta? Kula nuwun. Nggih, mangga. Kula nuwun. Nggih. Kula ngriki niki badhe patos-patos. Padat napa kula mboten enggak ada barang rusak. Padan kula neten nggih, sakniki kula niki badhe patos sewan omah. Kontrakan. Oh, sewan le alah, nggih niki sing kula ententeni. Tapi mboten kata-kata sak kamar mawon nang kula awak ijen. Lho, sak kamar kebeneran. Panjenengan kula namung enggak ada sak kamar. Oh nggih, sepakane ngeten sampeyan mboten kata bojo. Nah, mboten kata bojo. Lho, enggak ada. Oh, enggak ada. Anak. Anak mboten enggak ada. Nggih, pun kula ijenan mawon soalé. Oh, sampeyan nggih ijen. Nggih. Wah, iki berat. Lho napa berat? Gak woreng cengunguk-cengunguk ae. Sinten sing cengunguk? Mboten, mboten. Anu niku lho. Wo kula tiyang sae kok. Lare-lare niku lho, biasane ngoten enten wong anyar niku didengkik mawon. Lho kula niki penyanyi kroncong lho. Masa? Nggih. Walah beneran nek kon kula sampeyan ajari nggih. Non sampeyan ajari. Pokoke mengajar aja sampeyan delok mawon kan ketut karo kula nggih nek main. Temen ta. Lha ngeten kula niki awak ijen niku panjenengane bingung nggih. Nggih. Ken nyewa mas siji kegeden nggih. Pasti dengkek wong lanang-lanang niku repot nggih. Oh niki tepak anu, so tengene Surabaya ta. Mboten. Mboten ngoten kula niki ijen. Oh, ijen. Ken nyewa omah gede ijen niku mboten enak mboten ten kancane. Lah niki kok ketepakan sampean anak sekalian tok lah ngoten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dadi nggih mboten sepi, mboten napa, enak pun kula. Cocok kali sampean niki. Nggih. Niki kamare sing pundi niki? Niku, sing ajeng niku. Oh, sing niku. Nggih. Pun cocok lho. Kalih kula niki mek wong loro nang kamar telu niku lak nggih luwe paling tamu ndugi desa. Niku sak ulanan napa napa? Napa? Taunan niku. Nek terterai napa? Ngeten mawon, soalnya kula niki lak pemain. Ningali job mawon. Oh, nggih nggih. Nek jobe rame nggih kula bayar terus, nek mboten nenten job nggih utang ngeten. Bomong dorong torok iki. Lho tapi enak sampean disewani tiang seniman iku renes nggih. Nggih, masih ora dibayar. Lho nek bulanan iku sampean kene oleh Nogosari nggih sampean kecipratan Nogosari. Boleh oleh krepek gedang sampean oleh krepek gedang. Kadang-kadang oleh sajian barang. Lho nggih lah ngoten lah. Ya napa? Kan ana lawang rek gak wurung. Lho nek lamangkane ngeten kula nedhi sambale sampean. Kula bayar sampean. Lah nggih mboten napa-napa, kula niki ngaku seduluran. Lah niku lak cocok dik, kula mboten kata dulur dik, mangke. Kula lolo dik, melak kula dik. Kula nek teneling zaman mboten sedang. Neng, lho sampean ngajak drama malya. Ngene ku napa kula niki tak ngenten eling-eling riwayat kula niki nggih ada bodho. Apa niku nek nyanyi sampe? Tapi bojo kula niku kurang ajar. Lho, napa? Ya mboten napa-napa, purikan kula kalih bojo kula. Ana. Dadi sakniki kula terjun kesenian, nggih niku cuma mulai bengi-bengi. Nerusaken karir nggih. Nggih kula. Mboten napa-napa kangge ngibur ati nggih. Lho nggih kangge sandang pangan bareng, Dek, mboten ngibur ati niki. Ngibur ati tolak amal terus. Saya kerjaan apa niki sampean? Ngeten kula cocok, tapi kula niki wong tiyang nggih atau elek. Ngarep kaleng timang elek buri. Nggih. Nek kula ngen jawabe kata, kula bayar terus. Napa? Nek mboten tencep utang di total gitu lho. Nggih pun. Pokok BMS pun gampang kali kula niki. Nggih mun. Nggih. Setahun pinten? Napa? Setahunnya pinten? Nggih. Wulanan ngeten mawon. Nggih, wulanan mawon. Nggih. Oh, nggih pun. Kula anggap adik anu apa dulur-dulur tua dhewe. Nek ngoten kula saged mlebet sak niki. Saged lah niki. Kula tata akan ini, kula tak tata. Petangan film-film pun kula tata. Boten tata barang kula dhewe. Tepaan, tata no rezeki teko dhewe. Nek didelek gak ono, tapi nek ngene iki teko dhewe. Akan di. Oh wedok iki, Mas. Krungu bruset wis ilang. Ngene iki atiku wis lara ngene iki, Cak. Aku wis pamulo. Si? Siapa yang mandap beri? Tak beca. Kau kau angger petu aku numpak beca dan tali roni kau nuta. Tengiran kendaraan ini saya bu. Tidur di sini. Kelas tuku rokok, ngombe barang keran. Catat tenai kat. Pengidap jauh ke catat tenai. Kowe jane ngomong nang job-job bae. Lah kok nuru kendaraan durung-durung kok dedokno aku. Aku wis ngerti-ngerti. Ha iya. Kok nek numpake ngerti, nek kon rokok aja ngerti. Nek kadang konco kok sing perasaan gak sampe sakmono. Nek aku ya perasaan. Mulane aja nek takon dhisik. Iya iya. Aku seru iki. Sedekimu sih. Iya. Waduh waduh waduh. Oh, oleh oleh wong ta? Apaan? Oleh wong. Sapa? Pon. Ya oleh kan. Ngomong wadane ngomong ampek sobal iki. Ayo oleh wong sing ngontrak iki. Iya, wong ya mampu wong ini. Ya, sugih. Iya, gerakan manuk. Iki kan delok sugih, iya, tapi gerakan manuk. Manuk teko luar negeri lho, Candrawasi lho. Oh, Candrawasi. Iya. Ono sing buntute duwowo. Iya, sawe. Iya, itu. Iku kabeh teko ndi? Luar negeri. Luar negeri. Oh, didelok kene ya. Iya. Luarene nuwak kapal dek. Kapal apa? Wah, siki kira kapal lan kapal. Oh, sing kapal. Yo kapal dagang iku kan. Ane wong mampu. Jalok mau dari macam itu saya kena mendelok di sini kamarmu kok ditutup engko. Kamar ditutup udah kasih gon ditutup kan. Kamu nuni engko kan jaluk biro tanpa dinya. Tapi api ajan kan rundingan nanti aku pula yumu gak ono. Iya. Engko ono luwiye kan nanti aku. Iya. Iya. Di sini uang tidak belak di sini ya. Lo kan rundingan nanti aku sih lewat di sini kok. Lo cari kan jaluk biro itu sih. Lo saya sakit air rundingan. Jaluk biro. Jaluk biro. Jaluk biro. Satu. Satu juta. Eh? Satu juta. Iya. Ya, Pran. Kok malah ngono. Wani sak juta setengah iki. Heh. Kon ngomong kelarangan kok malah sak juta setengah. Iku tambah nemen. Aja wis kon nek ngomong 750 ya 750 ngono lho. Iya. 750. Iya, wong tapi ini dari njoba ya. 750 ya apa saiki enake terang-terangan bapakmu. 750 kon melok wonge. Gak melok aku. Ngono ya apa? Ya ora seneng bojoku. Bojoku bojok ya. Lah apa kok melok wong ngono? Ya nek kono mampu nek melarat. Kaya ngene aku lan. Kono gendeng toko kandungan kono. Maksude komisine ku gak melok aku kon melok kono. Aku 750 ro besi. Besi ya? Iya. Tak kon bersani wonge. Kok kon iki jane gelem nek gak gelem lak ngablu aku. Loh, tak aku masuk ngekai kon, kon lak oleh dobel. Aku ngekai kon kok kon oleh toko wong. Gak, nek toko wonge enggak aku. Mok toko kon tok ae. Eh? Toko kon tok ae. Oh, ngono ya wis kon wong iya. Kon mriki, Pak. Mriki. Ya, tapi nak wajah turu sampai turu lo ya. Mau nang nyelitis saya. Heri, si Jo masih kontak itu. Ya saya sampai nak wajah turu, gak turu tengok tengok kayak orang getun. Ya apa sih? Aku kena turu gak mesti. Kadang-kadang pikiran panik. Oh iya iya. Melek. Terus turu kan Heri? Iya iya. Ika buang. Turu gak turu kan urusan aku kan. Tatap sih. Iya Heri. Ya. Iki wajah aku tak tahu Heri. Eh. Iki wong Jawa tau ngambut. Ini peranaan. Eh? Peranaan. Rambut kok ambon. Ini peranaan Mak Jawa, Bapak Manuk Teruk. Ya, bisa yuk. Oke, plus tiga tanggrion. Oh, iya, iya. Pertanyaan plus Sokran. Sorokan. Wah, Sokran. Oh, iya, iya. Jenengan, Sinten? Waduh, kok ikut orang yang ngomong. Jenengan, kan? Kulo aduh, Pak Pasman. Oh, Pak Pasman. Eh, iya. Becak emang saya ukuran. Iya, iya, Ri. Kok dikono wong ya, jangan ngomong-ngono, Ri. Mas, safari deh. Nggih, adik iki sampe nek kapan butuh griyan iki sampe deloki. Oh, tetep tak kamari napa mboten? Oh, napa kok jembar? Nggih, nggih, nggih. Sampe deloki. Nggih, nggih. Jauh sita. Sampe deloki cuma. Yo tak antem lho kan. Iya, iya iki. Pri kadung golek komisi meksa ae kon iki. Cuma terang-terangan mawon. Diregani. Nek kula nyewut yang mriki kula taunan. Mungkin RW bareng sampean atur dhewe. Oh, nggih, nggih. Serate enten tapi ya enten. Oh, nggih, lengkap nggih. Kamare resik nggih. Amari? Nggih. Ora sih. Oh, nggih. Pokoke sampe karep mlebu tok, Mas. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sampe tok tuku jopo mandu, nggih. Oh, aduh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Saiki karep 50. 50, nggih. Sampe tutup, nggih. Nggih, kula tutup. Janjian, nggih. Kok sampe mlebu tok? Kula mlebet, nggih. Nggih, 1000. Nggih. Sampe nonton mriku. Woi, woi. Sampe kamu, woi. Woi. Woi. Woi. Wah, ora ulo tawo. Ulo katup. Biasae. Biasae lak ngono sampean. Sampean pan itu. Pan. Ya, sampean iki. Sampean iki yo ngopo teh? Kenapa? Saya ditobrok. Pinten? Lha wedhus sampean. Wedhus e niku. Lha apa aja cocok rene kok. Kulo sik. Nah. Kulo kan wedus. Sampeyan kancang lan apa mbuka mare kulo. Kulo buka telulo iki. Kulo sowo iki. Kulo sik enak, bareng kena wedus mate ora bontok. Oh, tak tau-tau dipake. Nek dhewe tak tau-tau buku. Gringo lele, gringo le. Ayo nyewa gak nyewa turu. Sabari lo kok turu ayo. Kenten ya mari. Nek, kok tak terima kok mondek ya. Ini suatu perkosaan tidak ada. Aku labak bukan. Apa? Ini sampean apa sampean? Mana niki wedok niki? Lho, kula nrimo niki. Kak, iki dhek kakak mriku tak sregono sampean. Lho, kula dhisik karo iki. Dhisik napa iki bok iki? Iki pun kula aku dolur niki. Lho, kon mang nyewakno bok iki. Iya, lah ngeten iki sampeyan kesuwen. Lah ana rezeki ya tak tampa ae. Bari ngeten gambar di paru kan kan. Paru. Paru. Di paru. Kan menemban iku nek katanya ngontrakno oman ambek wong iku ngomong-ngomong lanang. Lah sampe ngluyur gamele oleh kok jarunjingan. Aku ndelek kakari. Aku cadung cocokan iki duwe oma. Lah kan ndut gibrat. Gelem aku kok bali. Sekolah balik gampang ge, tapi gelut di anu di tempat. Yo yo yo. Boleh boleh. Sawangane. Aku izin. Yo dhewe. Dek, kawangan kok tok wes kok. Bu. Omari, tenang-tenang e, Bu Cepenak semule ya. Iya. Kamare kosong. Iya. Turonono. Lah.